Muhammad bin Katsir mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sufyan mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sa'id atau Sa'ad bin Ibrahim mengabarkan kepadaku dari Humaid bin Abdurrahman. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu dosa besar adalah jika seseorang mencerca kedua orang tuanya. Para sahabat lalu bertanya, bagaimana dia mencercanya? Beliau menjawab, dia mencerca seseorang, lalu orang itu mencerca ayah dan ibunya. Bapak, ibu, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pelajari hadis ini dari Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Amr ibn As adalah ahadul abadillah al-arba'ah, salah satu dari sahabat Nabi yang muda yang bernama Abdullah, dari empat sahabat Nabi yang muda yang bernama Abdullah yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau dan bapaknya adalah sahabat. Jadi Abdullah dan Amr adalah sahabat. Karena Abdullah, nama aslinya adalah Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Nama lengkapnya Abdullah bin Amr bin Al-As bin Wail As-Sahmi Al-Qurashi. As-Sahmi Al-Qurashi. Huwa wa sahibu wa waliduhu sahabiyan. Beliau, yaitu Abdullah, dan bapaknya adalah dua sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau berhijrah ke kota Madinah tahun ke 7 Hijriah. Berhijrah ke kota Madinah tahun ke 7 Hijriah. Abdullah masuk dalam agama Islam sebelum bapaknya. Masuk dalam agama Islam sebelum bapaknya. Dan beliau, bapaknya adalah Amr ibn As, adalah salah satu dari pemuka Quraisy. Salah satu dari pemuka Quraisy. Dan Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma banyak mendapatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau yang senantiasa menulis hadis di dalam sebuah lembaran-lembaran. Lembaran tersebut dinamakan As-Sahifah As-Sadiqah. As-Sahifah As-Sadiqah. Tentunya itu semua setelah diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menulis hadis. Ya. Dan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma wafat pada tahun 63 Hijriah. 63 Hijriah. Ada yang mengatakan wafat beliau di Mesir. Ada yang mengatakan wafat beliau di Taif. Ada yang mengatakan wafat beliau di Syam. Dan banyak riwayat-riwayat tentang wafatnya beliau. Taib. Dari Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, salah satu dosa besar, kata-kata minal kabair, salah satu dosa besar ini adalah merupakan hafzun lissami' ala ziyadatil ihtimam, yaitu dorongan untuk yang mendengar agar semangat mendengarkan dan memperhatikan. Ya, ketika disebutkan minal kabair, salah satu dosa besar, maka ini adalah dorongan untuk pendengar agar semangat memperhatikan bahwa perkara ini adalah perkara yang tidak sembarangan, karena disebutkan dari dosa besar. Itu pelajaran kata-kata salah satu dari dosa besar. Kemudian juga pelajaran dari kata salah satu dari dosa besar, bahwa di dalam agama Islam mengenal namanya dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar dan dosa kecil. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran disebutkan kata-kata dosa besar dan dosa kecil. Di antaranya yaitu surat An-Nisa, surat keempat, ayat 31. In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu, nukaffir ankum sayyiatikum, wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, di antara dosa-dosa yang dilarang kalian mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahan kalian. Nah, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahan kalian, maksudnya di sini dosa-dosa kecil. Jadi salah satu faedah, manfaat, keutamaan menjauhi dosa besar adalah dihapuskan dosa-dosa kecil. Ini juga ayat menunjukkan bahwa ada dosa besar, ada dosa kecil. Dan kami memasukkan kalian ke tempat yang mulia, yaitu surga. Begitu juga disebutkan dalam surat Asy-Syura, surat ke-42 ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahisha wa idza ma ghadibu hum yaghfirun." Dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Nah, ini juga menunjukkan adanya dalil dosa besar di dalam agama Islam dan dosa kecil. Begitu juga disebutkan oleh Allah dalam surat An-Najm, surat 53 ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illal lamam." Yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Al-lamam adalah dosa-dosa kecil. Nah, ini menunjukkan bahwa ada dosa besar dan ada dosa kecil, ya. Dan itu dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala, bahwa illal lamam adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Taib. Kita lanjutkan. Salah satu dosa besar adalah jika seseorang mencerca kedua orang tuanya. Kata-kata mencerca dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Ya, mencerca artinya adalah al-ihtiqar atau al-la'nah atau al-istihza, menghina, melaknat atau mengolok-ngolok. Ini namanya yashtum, ya, yang dalam bahasa Indonesianya di sini mencerca, al-ihtiqar, al-la'nah, atau al-istihza, menghina, melaknat atau mengolok-ngolok. Baik. Kemudian kita lanjutkan, para sahabat, maksudnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, lalu bertanya, bagaimana dia mencercanya? Dijelaskan juga oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari, kata-kata bagaimana dia bisa mencercanya. Kata beliau, istibadun anis sa'il minas sa'il li'anna tab'al mustaqima ya'ba dhalik. Fabayyana fil jawab annahu wa illam yata'ata binafsihi fil aghlabil akthar lakin qad yaqa'u minhu at-tasabbubu fihi wa huwa mimma yumkinu wuqu'uhu katsiran. Artinya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ketika Rasulullah para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana dia bisa mencercanya? Kok bisa ada anak mencerca orang tuanya? Maka dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini adalah istibaat. Sesuatu yang jauh sekali terjadi. Ya. Dari si penanya, ini enggak mungkin terjadi, kata si penanya. Karena tabiat yang lurus, kebiasaan manusia yang lurus, menolak perbuatan tersebut. Bagaimanapun kadang-kadang buruknya kelakuan sang anak, akan tetapi untuk menghinakan orang tuanya tidak mungkin. Maka akhirnya yang bertanya ini, para sahabat ini, mereka heran kok bisa ada anak yang menghina, mencaci, melaknat, mencerca, mengolok-olok orang tuanya. Karena tabiat manusia menolak akan hal itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa meskipun sang anak bukan yang melakukan dengan langsung perbuatan tersebut, kebanyakan terjadi, tidak ada anak-anak kebanyakannya melakukan perbuatan tersebut. Akan tetapi, kadang cacian tersebut mungkin bisa terjadi. Dari mana? Dari dia yang menyebabkan cacian hinaan kepada kedua orang tuanya. Ya. Dan ini yang kebanyakan kemungkinan terjadi. Jadi sang anak penyebab orang tuanya yang dihina, direndahkan, dicaci, dilaknat, diolok-olok orang tuanya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kita baca kandungan hadis ini. Satu, haramnya. Jadi kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab tadi, dia mencerca seseorang lalu orang itu mencerca ayah dan ibunya. Maksudnya gini, ada A, ada B. B ini menghina si A. B menghina A. Maka kemudian A menghina orang tua, B menghina ibu B. Ini berarti secara tidak langsung, ya, dia adalah penyebab terhinanya orang tuanya. Dan sebagaimana sudah saya sebutkan, al-mubashir al-mutasabbib kal-mubashir. Ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama fikih, orang yang menjadi sebab, dia bagaikan orang yang melakukannya secara langsung. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Kandungan hadis, haramnya mencerca kedua orang tua. Dua, salah satu bentuk kedurhakaan kepada orang tua adalah menyebabkan mereka menjadi objek cemoohan dan hinaan orang lain. Dan ini menjadi perhatian bagi anak, bagi kita semua sebagai anak, jangan sampai gara-gara kelakuan kita, abahnya siapa ngerang tuh? Nah, ya, gara-gara kelakuan kita, oh pantas anak ibu ini gitu. Ibu itu pang. Jadi bapak ibunya yang kena gara-gara kelakuan si anak. Maka menjadi perhatian bagi kita sebagai anak agar menjaga kelakuan, perbuatan, jangan sampai bapak ibu kita, bahkan kadang-kadang bapak ibu kita sudah meninggal. Ya. Tapi akhirnya menjadi objek cemoohan gara-gara kelakuan anaknya. Wallahu a'lam. Tiga, orang yang menjadi penyebab suatu perbuatan adalah seperti pelaku perbuatan itu, baik atau buruk. Sebagaimana sudah saya sebutkan, al-mutasabbib kal-mubashir. Orang yang menjadi penyebab suatu perbuatan, dia bagaikan pelaku perbuatan itu langsung. Ya. Dan ini banyak terjadi. Mobil, di depan ini ada mobil. Dengan mobil tersebut, dia mengantarkan ke tempat maksiat. Maka yang mengantarkan, yang punya mobil, seperti yang melakukan maksiat di tempat tersebut. Kalau seandainya dia tahu bahwa dia yang diantarkannya ini akan melakukan maksiat. Dan seperti itu selanjutnya. Uang, meminjamkan uang kepada orang yang ingin melakukan praktek maksiat, maka dia seperti pelaku maksiat tersebut. Al-mutasabbib kal-mubashir. Ada adik kita ingin minjam uang kepada kita. Baik. Kemudian dia, kita tahu kalau dia punya uang, dia akan membeli pakaian. Pakaiannya yang tidak menutup aurat. Kita kasih juga. Maka kita bagaikan orang yang memakai pakaian yang tidak menutup aurat. Pokoknya al-mutasabbib kal-mubashir. Orang yang menjadi penyebab suatu perbuatan, dia seperti pelaku langsung perbuatan tersebut. Ya. Contoh misalkan yang lain, dalam perihal keluarga. Ada suami istri, hubungan baik-baik saja. Ya. Kemudian datang teman si perempuan ini. Si perempuan, si istri. Temannya perempuan. Kemudian si istri ini dikompor-kompori oleh temannya si perempuan. Akhirnya cerailah dia dengan suaminya. Karena panas mendapatkan kabar dari teman si perempuan ini. Padahal istrinya tidak tahu apa-apa. Padahal istrinya tidak menau, tidak tahu menau, tidak tahu kabar. Tetapi gara-gara temannya ini mengompor-ngompori, akhirnya dia minta cerai kepada suaminya. Dan sang istri yang minta cerai tanpa sebab kepada suaminya diancam tidak masuk surga, tidak mencium bau surga. Maka perempuan yang tadi ikut menyebabkan terjadinya perceraian ini masuk ke dalamnya. Makanya saya berpesan kepada ibu-ibu, jangan suka masuk ke dalam rumah tangga orang lain. Urus rumah tangga serongan. Ya. Ini kadang-kadang ada sebagian keluarga hancur gara-gara temannya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Man somata naja. Siapa yang diam, dia yang selamat. Maka jangan sampai kadang membuka pembicaraan. Tidak ada yang dibicarakan. Yang dibicarakan adalah membicarakan orang lain. Kan saya sering mengatakan. Ada nilai tukar. Nilai tukar dalam sebuah perkumpulan ghibah. Coba bicarakan yang lain. Coba berusaha melatih diri. Kalau lagi kumpul-kumpul, jangan ada yang membicarakan orang lain. Bicarakan yang lain masih banyak. Makanan, pakaian, ya. Kemudian kematian, kemudian ibadah, ilmu, masih banyak daripada membicarakan orang lain. Ini penyakit berkumpul-kumpul, yaitu membicarakan orang lain. Yang menyebabkan nanti perbuatan buruk terjadi, maka siapa saja penyebab, dia yang akan juga menanggung dosanya. Karena dia pelaku dosa, seperti pelaku dosa langsung. Nah ini hati-hati. Ya, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Taib. Empat, hadis ini merupakan salah satu dalil yang mendukung kaidah saddudz dzara'i'. Saddudz dzara'i artinya adalah sad, penutup. Ya. Adz-dzara'i jamak dari dzari'ah, yaitu sarana. Tulisannya begini. Saddudz dzara'i. Ini kaedah yang disebutkan oleh para ulama bahwa hadis tersebut adalah kaedah dalil untuk kaedah ini. Dzara'i'. Ya, dalil untuk kaedah ini. Sad artinya penutup, penutup atau penghalang. Dzara'i' artinya adalah sarana. Sarana yang menghantarkan kepada sesuatu yang diharamkan. Seperti di dalam Al-Qur'an, seseorang dilarang untuk menghina Tuhan orang lain, sembahan orang lain, meskipun bukan Allah. Dilarang. Kita dilarang menghina sembahannya orang Buddha, kita dilarang menghina sembahannya orang Hindu, kita dilarang menghina sembahannya orang Nasrani, Yahudi, dan semisalnya. Karena dikhawatirkan nanti ketika kita menghina sembahan yang lain, dia akan menghina sembahan kita Allah Jalla fi'ula. Ini disebut dengan kaedah saddudz dzara'i'. Ya. Dan ini kaedah yang sangat luar biasa. Semua hal yang bisa menghantarkan kepada yang haram, maka diharamkan. Ya. Dan ini kaedah yang agung di dalam agama Islam. Sehingga tidak terjadi kerusakan. Yang saya sebutkan tadi, sebutkan dalam Al-Qur'an fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Lihat, ada ayat yang menunjukkan bahwa kita dilarang menghina sembahan orang lain karena nanti orang lain yang selain menyembah Allah akan menghina Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 108. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Dan janganlah kalian memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Nah, ini dia. Ini kaidah namanya saddudz dzara'i'. Ya. Contoh, ibu-ibu, saudari-saudari muslim yang dimuliakan oleh Allah. Cadar-cadar, bercadar bagus. Tetapi ketika pada cadar tersebut terdapat hiasan, maka nanti akan dikhawatirkan mendatangkan yang buruk. Seperti perhiasan-perhiasan pada cadar. Contoh misalkan, ada cadar, orang bercadar, tetapi cadarnya ada namanya. Nah, cadar bernama, kena apa, kena pabriknya ditulis juga di situ. Kena tanggal lahir ditulis itu. Ya, apalagi kena alamat rumah ditulis. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, dia mubah, perkara yang mubah boleh, tetapi ketika mulai maka harus saddudz dzara'i, harus berhati-hati. Ya, ini cadar. Dia tidak haram, saya tidak mengatakan dia haram. Cadar ada bandolnya. Ya. Ada bandolnya, bandolnya mencilang-cilang. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan Allah. Harus ada saddudz dzara'i', yaitu penutup sehingga tidak menghantarkan kepada yang haram. Itu namanya kaidah saddudz dzara'i'. Oleh karena itu, hukum sesuatu yang dapat menghantarkan sesuatu untuk melakukan, seseorang untuk melakukan perbuatan haram adalah haram, maka hal tersebut tidak dimasukkan demikian. Ya. Baik. Sekali lagi, saya tidak mengharamkan. Jangan kena pian keluar majelis, ustadz mengharamkan cadar bebandol. Jangan. Ya. Baik. Qala Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala qala haddathana Muhammad ibn Sallam qala akhbarana Makhlad qala akhbarana ibn Jurayj qala sami'tu Muhammad ibn al-Hadith ibn Sufyan yaz'um anna Urwata ibn Iyad akhbarahu annahu sami'a Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma yaqul من الكبائر عند الله تعالى أن يتسبب الرجل لوالديه أن يستب أن يستسب الرجل لوالده. Ya, طيب. Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami, ia berkata, Makhlad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Jurayj mengabarkan kepada kami. Ia berkata, aku mendengar Muhammad bin Al-Harith bin Sufyan menyangka bahwa Urwah bin Iyad mengabarkan kepadanya bahwa ia mendengar Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma berkata, salah satu dari dosa-dosa besar adalah seseorang yang menyebabkan orang lain menghina orang tuanya karena dia menghina orang tua dari orang tua tersebut. Ya, hadisnya sama, insyaallah taala tidak ada perbedaan. Kandungan hadis. Hadis ini adalah dalil bahwa dosa terbagi menjadi dosa besar, dosa kecil. Sudah saya sebutkan tadi. Ya. Dan ada tambahan sedikit, beberapa tambahan. Satu, dosa besar tidak bisa dihapuskan dengan amal saleh, tapi dihapuskan dengan taubat. Ya, dosa besar tidak bisa dihapuskan dengan amal saleh, tetapi dihapuskan dengan taubat. Sebaliknya, dosa kecil dihapuskan dengan amal-amal saleh. Seperti misalkan dalil yang menunjukkan akan hal ini dalam Al-Quran. Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah amal saleh. Maka bisa menghapus amal saleh yang mendatangkan hasanat. Pahala-pahala baik. Dan pahala-pahala baik menghapuskan sayyiat. Dosa-dosa kecil. Ya, dosa-dosa kecil. Sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam surat Hud, surat ke-11 ayat 114. Wa aqimis shalah tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibna sayyiat. Yang artinya, dan dirikanlah salat pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa-dosa yang kecil. Nah, ini menunjukkan bahwa dosa kecil dihapuskan dengan dosa besar. Dihapuskan dengan amal-amal saleh. Taib. Kemudian lanjutannya penjelasan tentang dosa besar, dosa kecil. Al-israr ala as-saghair kabiratun ala al-mashhur min qawlil ulama. Yang artinya, terus menerus melakukan dosa kecil dianggap sebagai dosa besar sebagaimana pendapat yang masyhur dari para ulama. Terus menerus melakukan dosa kecil dianggap sebagai dosa besar. Ya, seperti misalkan seorang wanita melihat foto lelaki, video lelaki dengan syahwat. Yang diharamkan bagi wanita adalah dengan syahwat. Karena ketika dia tidak dengan syahwat, seperti pengajian sekarang ini, seperti Aisyah radhiyallahu anha menonton para lelaki dari negeri Ethiopia bermain pedang di masjid, maka itu tidak mengapa. Ya, dengan syahwat, nah itu melihat dosa kecil. Tetapi ketika dilakukan terus-menerus, dia terus-menerus buka Instagram untuk melihat artis-artis yang laki-laki yang ganteng-ganteng atau para ustadz dengan syahwatnya, maka diharam. Dianggap sebagai dosa besar. Kecuali kalau seandainya memang ingin untuk mendapatkan ilmu, maka itu berarti bukan dengan syahwat. Begitu juga laki-laki melihat kepada perempuan dosa kecil. Ketika dia lanjutkan terus dosa besar. Menurut pendapat yang masyhur dari para ulama, al-israr 'ala as-saghair kabiratun 'ala al-masyhur min qaulil ulama. Kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang menunjukkan bahwa dosa kecil dihapuskan dengan amal saleh, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada dan ikutilah dosa dengan amal saleh. Amal saleh ini akan menghapuskan dosa tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa dosa kecil dihapuskan dengan amal saleh. Dua, seseorang wajib menahan diri untuk tidak mencela orang lain atau orang tua. Karena hal tersebut bisa menyebabkan mereka mencela dirinya dan juga kedua orang tuanya. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasul, wal ya'ti ilan nas ma yuhibbu an yu'ta ilai. Dan bergaulah dengan manusia dengan sesuatu pergaulan yang engkau ingin manusia bergaul denganmu seperti itu. Kalau kita tidak ingin dicela, jangan mencela orang lain. Kalau kita tidak ingin dihina, jangan menghina orang lain dan semisalnya. Taib, yang ke-15, babun uqubatu uquqil walidain. Na'udzubillah. Ini perhatikan ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, sekarang kita akan membicarakan tentang durhaka kepada kedua orang tua. Ya, perhatikan jangan sampai diremehkan, karena ini durhaka kepada orang tua adalah sengsara dunia akhirat. Pembawa sengsara dunia akhirat adalah durhaka kepada kedua orang tua. Taib, kita akan bahas dulu bab ke-15, hukuman durhaka. Apa itu durhaka? Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam bahasa Arab durhaka adalah, dalam bahasa Arab namanya aqun. Ya. Durhaka dalam bahasa Arab namanya adalah aqun, diambil dari kata-kata aqqa ya'iqu aqqan. Aqqa ya'iqu aqqan. Sebutkan oleh Ibnu Manzur di dalam kitab beliau Lisanul Arab, aqqa walidahu ya'iquhu aqqan wa uquqan, yang artinya syaqqa 'asa ta'atihi. Seorang uquq terhadap orang tuanya, dia telah melakukan perbuatan uquq, yaitu durhaka. Apa maksudnya? Dia tidak taat kepada kedua orang tuanya. Ini salah satu makna dari uquq, tidak taat kepada kedua orang tuanya. Syaqqa 'asa ta'atihi. Dia memecah ketaatan kepada kedua orang tuanya, tidak mau taat. Yang kedua, qata'ahuma, memutuskan hubungan dengan kedua orang tua. Walam yasil rahimahu minhuma. Nah, yang ketiga, tidak menyambung hubungan rahim dari yang dimiliki oleh orang tua. Ini penting, Bu. Ya. Perhatikan, al-qarabah itu tiga. Saya ulangi dulu ya, saya ulangi, mohon maaf. Biar Ibu catatannya bagus, rapi. Yang pertama, makna dari durhaka diambil dari kata Arab, aqqa ya'iqqu. Aqqa walidahu ya'iqquhu 'uquqan. Seorang yang melakukan aq kepada orang tuanya. Itu durhaka secara bahasa Arab. Artinya secara bahasa Indonesia, yaitu syakka asa ta'ati. Tidak mau taat kepada kedua orang tuanya. Satu. Melepaskan ketaatan kepada kedua orang tuanya. Satu ya. Yang kedua, yaitu qata'ahuma. Memutuskan hubungan dengan mereka berdua. Ini dua. Yang ketiga, tidak mau menyambung rahim dari keduanya. Tidak menyambung rahim dari keduanya. Sampai situ Bu ya, saya akan membicarakan kata-kata rahim ini. Ustaz, maksudnya tidak menyambung rahim dari keduanya bagaimana? Saya jelaskan sekarang. Ibu, perhatikan. Al-qarabah salasa. Kekerabatan itu tiga. Kekerabatan karena pernikahan, kekerabatan karena persusuan, dan kekerabatan karena rahim. Kekerabatan karena pernikahan, seperti seorang wajib untuk menyambung hubungan kekerabatan dengan seorang kerabat yang karena pernikahan. Seperti misalkan, bapak mertua, ibu mertua, kakek mertua, nenek mertua, ya, nenek istri, kakek istri, gitu. Atau ipar, ya, ipar suami, karena di hadapan saya ibu-ibu, ipar suami, ya, baik itu kakak suami atau adik suami. Nah, ini hubungan kekerabatan. Atau juga keponakan suami. Nah, ini hubungan kekerabatan. Ya, harus berbuat baik. Menyambung hubungan kekerabatan karena pernikahan ini. Termasuk di dalamnya juga adalah anak tiri suami. Ya, seorang perempuan nikah dengan seorang lelaki mempunyai anak tiri. Nah, ini hubungan kekerabatan dengan perempuan ini, karena itu adalah anak suaminya. Taib. Yang ketiga, hubungan kekerabatan dikarenakan persusuan. Yaitu, misalkan ibu yang hadir di sini, seorang perempuan yang hadir di sini, mempunyai ibu susuan. Dia menyusu waktu kecil dengan si ibu ini. Ibu ini punya anak. Nah, ini anak adalah saudara sepesusuan. Nah, wajib berbuat baik itu. Baik. Yang ketiga, hubungan kekerabatan karena rahim. Rahim adalah yang berkaitan dengan rahim, kata rahim. Ya, misalkan saudari yang hadir di sini punya, dan ini yang paling dekat. Ini yang paling dekat, ya, punya saudara kandung atau saudara sebapak, saudara seibu, itu semua satu rahim, ya, karena digabungkan dalam satu rahim. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, itu yang dimaksud tidak menyambung rahim dari keduanya, ya, rahim dari keduanya. Termasuk juga rahim adalah misalkan bapak kita mempunyai saudara serahim. yaitu paman bibi kita berarti. Nah, ini harus disambung. Yang tidak menyambung durhaka kepada kedua orang tua. Paham, Bu? Paham ya? Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna uquq, makna durhaka secara bahasa. Intinya disebutkan oleh para ulama rahimahullahu taala dalam kitab Lisanul Arab, al-aqqu diddul bir. Durhaka kebalikan dari bakti. Apapun bakti, maka kebalikannya adalah kedurhakaan. Baik. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan baca hukuman durhaka kepada kedua orang tua. Hadisnya qala Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Abdullah ibn Yazid qala haddatsana Uyayna ibn Abdurrahman an abihi an Abi Bakrah radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjala li sahibihi al-'uquba ma'a ma yudakhkharu lahu min al-baghi wa qati'atir rahim. Abdullah bin Yazid mengabarkan kepada kami di sini Imam Bukhari, ia berkata Uyainah bin Abdurrahman mengabarkan kepada kami dari ayahnya, dari Abu Bakrah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan balasannya di dunia ini berikut pembalasan yang disimpan untuknya di akhirat daripada orang yang melampaui batas dan memutuskan hubungan rahim. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, kita pelajari yang pertama, yaitu Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Abu Bakrah, nama asli beliau adalah Abdul Harith bin Kaldah. Abu Bakrah adalah kunyah dan beliau terkenal dengan kunyahnya. Ada yang mengatakan nama aslinya adalah bukan Abdul Harith, Nufay' bin Al-Harith. Salah baca saya. Nufay' bin Al-Harith bin Kaldah. Beliau wafat pada tahun 51 Hijriah. Beliau tinggal di kota Basrah. Basrah di mana, Ibu? Di Irak. Ya, Basrah di Irak. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Abu Bakrah radhiyallahu anhu, beliau adalah mantan budak yang dimiliki oleh Thaqif. Oleh Thaqif di kota Taif. Lalu setelah beliau terlepas dari perbudakan, masuk Islam, dimerdekakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau akhirnya bergelar dengan Atiqun Nabi. Atiqun Nabi yang artinya adalah orang yang dimerdekakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salah satu hadis yang dimiliki oleh Abu Bakrah radhiyallahu an adalah lan yufliha qaumun wallahum imra'ah. Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Baik. Dari Abu Bakrah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan balasannya di dunia ini. Berikut pembalasan yang disimpan untuknya di akhirat daripada orang yang melampaui batas dan memutuskan silaturrahim. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata-kata tidak ada dosa yang lebih pantas, maksudnya yang lebih berhak. Ya, yang lebih pantas maksudnya yang lebih berhak, lebih baik. Ya. Untuk disegerakan balasannya di dunia. Maksudnya adalah balasan langsung dia akan rasakan ketika hidup di dunia. Nah, ini menunjukkan bahwa maksiat bukan hanya mendatangkan musibah di akhirat, siksa akhirat, tapi maksiat juga sangat berpotensi untuk mendatangkan siksa di dunia. Hati-hati ya ibu-ibu, saudari-saudari muslimah dimuliakan Allah. Terutama kalau sudah terjadi istidraj. Semakin maksiat, semakin nyaman hidup. Semakin maksiat, semakin diberi kelimpahan harta. Nah, ini namanya apa, Bu? Istidraj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aita ar-rajula ya'malu bi ma'siyatillah, idza ra'aita ar-rajula ya'malu bi ma'siyatillah," jika engkau melihat seseorang diberikan oleh Allah apa yang dia inginkan dari perkara dunia dalam keadaan dia bermaksiat kepada Allah, fa'lam annahu istidraj, ketahuilah bahwa itu adalah istidraj, yaitu penguluran waktu dari Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghta fa idza hum mublisun, sampai jika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekencang-kencangnya, maka ketika itu mereka terdiam, berputus asa. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati ya. Berikut pembalasan yang disimpan untuknya di akhirat. Ini juga menunjukkan bahwa maksiat bisa siksanya disegerakan di dunia, dan itu tidak menutup kemungkinan dia pun dapat siksa di akhirat. Itu hati-hati. Daripada dosa apa itu? Orang yang melampaui batas. Apa maksud melampaui batas? Maksudnya adalah setiap pelampauan batas dari ketaatan. Setiap pelampauan batas dari ketaatan. Maka ini disebut dengan baghi, yaitu melampaui batas. Apapun bentuknya. Ya. Dan memutuskan silaturrahim. Dan memutuskan hubungan rahim. Dan hubungan rahim sudah saya sebutkan tadi. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kemarin waktu di Mekah saya mendengar kajian menarik sekali dari Al-Ustadz Al-Fadhil, sahabat karib saya, Dr. Firanda Andirja LC Hafizahullah Ta'ala. Beliau menyebutkan tentang silaturrahim. Salah satu hal yang patut diperhatikan tentang silaturrahim, kata beliau, sebagaimana seseorang ingin mendapatkan keutamaan dari silaturrahim, yaitu masuk surga, dipanjangkan umur, diluaskan rezeki, maka silaturrahim memerlukan usaha. Itu dia. Ya. Tidak mudah untuk melakukan silaturrahim. Dia perlu usaha. Baik berkorban dengan tenaga, harta, bahkan perasaan. Ini, ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Kadang-kadang, kita ingin berbakti kepada kedua orang tua kita. Akan tetapi, istri kita kurang cocok dengan orang tua kita. Suami kita tidak cocok dengan orang tua kita. Di sini perlu perjuangan. Ya, perlu perjuangan. Harus ada usaha. Berkorban tenaga, harta, dan perasaan. Maka ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ingin mendapatkan pahala yang besar dari silaturrahim ini dan tidak ingin memutuskan hubungan silaturrahim, maka kita harus mengerahkan usaha. Usahanya baik lewat korban tenaga, korban harta, dan korban perasaan. Nah. Dan rahim yang paling kuat adalah ibu bapak kita. Makanya penulis di sini menyebutkan dalil durhaka kepada kedua orang tua adalah memutuskan hubungan rahim dalam hadisnya. Ustaz, kan enggak disebutkan durhaka orang tua, mana di sini? Yang ada adalah memutuskan hubungan rahim. Nah, maka kita katakan rahim yang paling wajib untuk dihubungkan selalu disambung adalah orang tua dibandingkan rahim-rahim yang lainnya. Ya. Maka ada perkataan juga yang sangat menohok saya waktu itu. Ustaz berkata, pertanyaan yang paling konyol yang pernah saya, meskipun bahasa konyol saya kurang setuju ya, karena tidak tepat, yang saya pernah ditanyakan tentangnya, dan itu banyak pertanyaannya kata beliau, adalah apakah sama kedudukan ibu kandung dengan ibu mertua? Maka kata beliau, tidak akan pernah sama. Ibu yang melahirkan kita, yang mengandung kita, melahirkan kita, kemudian menyusui kita, kemudian mengurus kita, dengan ibu mertua, siapa dia? Tidak ada bisa disamakan. Gak bisa disamakan. Ya, ini ibu-ibu sadari. Kadang-kadang terbalik sebagian orang. Skala prioritasnya terbalik. Pada kerabat istri, luar biasa. Tapi kepada kerabat suami, kepada kerabatnya sendiri, di antaranya orang tuanya, adik-adiknya, yang itu rahimnya, dia tidak perhatian. Nah, ini keliru. Ya, ini keliru, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah dimuliakan oleh Allah. Jadi, ibu harus paham dan rubah image bahwasanya kalau seandainya seorang suami berbakti kepada ibunya karena itu adalah rahimnya yang paling dekat. Kalau seandainya dia berbeda sikap kepada ibu istri, ibu Anda wahai saudari muslimah, ya, maka itu wajar. Kenapa? Karena ini ibu kandungnya. Ini ibu kandungnya yang mengandungnya. Tidak bisa disamakan. Dan kalau seandainya seorang suami berbakti kepada ibunya, dia belikan misalkan ibunya sepeda motor. Kemudian tidak harus dia belikan ibu mertuanya sepeda motor. Tidak ada harus kesamaan, tidak ada. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena ini rahim dan itu bukan rahim. Dan ada yang menarik, kata beliau, ibu kandung tidak bisa ditambah, ibu mertua maksimal 4 tambahannya. Pahamkah pian? Ya, ibu mertua 4. Meskipun ada kadawani. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah, maka perhatikan itu baik-baik. Rahim. Makanya saya jelaskan tadi 3 poin. Hubungan kekerabatan berdasarkan apa tadi, Bu? Yang pertama, pernikahan. Yang kedua, persusuan. Yang ketiga, rahim. Lihat orang-orang yang serahim dengan kita. Siapa itu? Kakak, adik kita. Kadang-kadang seorang suami, dia lebih perhatian kepada istri dan kerabat-kerabat istri dibandingkan perhatiannya kepada adik kakaknya yang itu serahim dengannya. Padahal yang disebutkan dalam hadis adalah apa? Rahim. Ya, bukan karena pernikahan, itu kerabat. Jadi ada kerabat, ada rahim. Itulah ya. Ini ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya sekali lagi menegaskan, Ustadz, kenapa di sini memutuskan silaturahim? Kenapa ada kaitannya dengan durhaka kepada orang tua? Maka jawabannya adalah rahim yang paling dekat, yang paling wajib disambung adalah orang tua. Makanya termasuk daripada dalil durhaka kepada kedua orang tua adalah memutuskan rahim yang diancam siksa disegerakan di dunia dan juga disimpan di akhirat. Nah, Taib, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan baca hadis yang selanjutnya. Baca kandungannya dulu. Penetapan bahwa hukuman pelaku kezaliman dan pemutus tali silaturrahim akan disegerakan di dunia sebelum mendapatkan balasan di akhirat. Haramnya menentang penguasa. Dari sisi mana? Karena termasuk daripada penguasa adalah dari sisi mana haramnya penguasa ini faedahnya? Karena itu termasuk daripada al-baghyu, yaitu melampaui batas. Termasuk pelampauan batas tidak taat kepada penguasa muslim. 3. Menyambung tali silaturahim adalah kewajiban dan memutuskannya merupakan dosa besar karena diancam dengan siksa. Dosa besar adalah dosa yang diancam dengan siksa tertentu atau laknat atau murka atau neraka. Itu pengertian dosa besar. Kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au adzab au ghadab. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, laknat, siksa atau murka. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjut hadis yang ke-30. Qala al-Bukhari rahimahullah haddatsana al-Hasan ibn Bishr qala haddatsana al-Hakam ibn Abdul Malik an Qatadah an al-Hasan an Imran ibn Husain radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma taquluna fi az-zina wa syurbil khamar was-sariqah qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala hunna al-fawahish wa fihi al-uqubatu ala unabbi'ukum bi akbaril kabair asy-syirku billahi 'azza wa jal wa uququl walidain wa kana muttaki'an fahtafaza qala waz-zur. Baik, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca hadisnya ke hadis ke-30. Al-Hasan bin Bishr mengabarkan kepada kami, kami di sini adalah Imam Bukhari, ia berkata Al-Hakam bin Abdul Malik mengabarkan kepada kami dari Qatadah dari Al-Hasan dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, ia berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana pendapat kalian tentang perbuatan zina, minum khamar dan mencuri? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau lalu menjelaskan, itu adalah kekejian bagi pelakunya dan ada hukuman. Maukah kalian aku beritahu dosa-dosa yang paling besar, yaitu mempersekutukan Allah Azza wa Jal dan didurhaka kepada orang tua. Beliau ketika itu duduk bertelekan, lalu beliau duduk tegak sambil bersabda dan sumpah palsu. Taib. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi sahabat Nabi, yaitu Imran ibn Husain radhiyallahu anhu. Imran ibn Husain adalah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang juga banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nama asli beliau adalah Imran bin Husain. Pakai sad ya, Imran bin Husain. Dan bin Ubaid bin Khalaf. Bin Ubaid bin Khalaf. Dan Imran bin Husain, beliau masuk Islam bersama-sama dengan Abu Hurairah. Tahun keberapa Bu Abu Hurairah masuk Islam? Sering saya sebutkan, tahun ke-7 Hijriah. Ketika peperangan Khaybar. Jadi beliau termasuk sahabat Nabi yang terlambat masuk dalam agama Islam. Radhiyallahu anhu ardhah. Tahun ke-7 Hijriah. Dalam peperangan Khaybar. Dan Imran bin Husain radhiyallahu anhu, beliau tidak disebutkan wafatnya di sini tahun berapa. Di dalam kitab Siyar Alamin Nubala disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau sebagai Qudatul Basrah, yaitu sebagai hakim di kota Basrah. dan beliau meninggal pada tahun Itsnatain wa Khamsin, tahun 52 Hijriah. Ya, beliau meninggal pada tahun 52 Hijriah. Memiliki hadis sebanyak 180 hadis. Baik. Imran bin Husain, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, bagaimana pendapat kalian tentang perbuatan zina, minum khamar, dan mencuri? Jadi Rasulullah SAW bertanya kepada mereka tentang itu. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Dan ini adab dari sahabat Nabi. Adab dari sahabat Nabi. Ya, termasuk berdiam di hadapan Rasulullah. Padahal zina, khamar, kemudian judi, mencuri termasuk dosa besar yang sudah diketahui. Tapi mereka mengatakan Allah wa Rasulullah alam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Karena mungkin ada sesuatu yang baru. Dan ini adab. Ya. Dan ini juga menjadi perhatian bagi kita. Meskipun kadang-kadang kita sudah tahu. Tetapi mungkin ada orang yang lebih tahu dibandingkan kita. Maka lebih baik menyerahkan pengetahuan kepada orang tersebut. Allahu a'lam. Silahkan tanya fulanan ini. Mungkin dia lebih tahu. Allahu a'lam. Ini lebih beradab, ya. Kemudian beliau lalu menjelaskan itu adalah kekejian, perbuatan fahisyah. Kekejian maksudnya di sini adalah yafhasul aqlu wasyara'. Keji dianggap oleh agama dan akal. Itu disebut dengan fahisyah. Dan bagi pelakunya ada hukuman. Maukah kalian aku beritahu dosa-dosa yang paling besar? Yaitu mempersekutukan Allah. Yang kedua, durhaka kepada orang tua. Nah, di sini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, durhaka kepada orang tua dosa besar. Bahkan besar. Kenapa? Karena disebutkan setelah kesyirikan. Nah, ya. Maka bisa dikatakan ancaman bagi orang yang durhaka kepada orang tua adalah sangat besar. Kenapa? Karena dosa kedurhakaan disebutkan setelah dosa yang paling terbesar, yaitu kesyirikan. Atau boleh ditulis bahasanya begini, dosa durhaka kepada orang tua adalah besar dan diancam siksa yang besar karena digandengkan dengan dosa kesyirikan. Digandengkan dengan dosa kesyirikan. Beliau ketika itu duduk bertelekan. Maksudnya duduk bertelekan bersandar. Ya. Lalu beliau duduk tegak sambil bersabda dan sumpah palsu. Kenapa bersandar kemudian setelah itu duduk tegak? Menunjukkan bahwa yang akan disampaikan penting. Nah itu dia. Ini berarti sumpah palsu dosa yang wajib kita jauhi. Karena Rasulullah SAW menyebutkannya saja sambil merubah tempat duduk beliau. Ya, sambil merubah tempat duduk beliau. Baik. Kandungan hadis. Kekejian syirik dan durhaka kepada orang tua. Ini sudah kita sebutkan, ya. Bahwa dosa besar yang pertama dan paling pertama dan paling terbesar adalah kesyirikan. Kemudian kedurhakaan kepada kedua orang tua. Menunjukkan bahwa durhaka kepada orang tua adalah dosa, salah satu dosa paling terbesar. Karena disebutkan setelah dosa yang paling terbesar yaitu kesyirikan. Dua, besaran dan tingkat-tingkat dosa adalah sesuai dengan kerusakan yang ditimbulkan. Nah ini penting nih. Besarnya ancaman siksa sebesar dosa. Dan dosa dikatakan besar sesuai dengan kerusakan yang ditimbulkan. Kesyirikan menimbulkan hal-hal yang buruk di dunia dan di akhirat. Maka dosanya pun besar dan diancam siksa pun diancam siksa yang besar. Itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mati dalam kesyirikan. Durhaka kepada orang tua menimbulkan kerusakan yang besar. Akhirnya terjadi pertikaian di antara anak dengan orang tua, di antara saudara dengan saudara, gara-gara durhaka kepada orang tua. Menimbulkan keburukan yang besar. Maka semakin besar keburukan, semakin besar dosanya. Semakin besar dosanya, semakin besar siksanya. Nah, ini kaidah. Besar dan tingkatan dosa adalah sesuai dengan kerusakan yang ditimbulkan. Tiga, hadis di atas menunjukkan haramnya sumpah palsu dan keburukannya yang teramat besar. Karena akibat buruk yang ditimbulkan turut berpengaruh pada orang lain. Berbeda dengan bentuk kemaksiatan lain yang Nabi Muhammad SAW sebutkan dalam hadis tersebut. Nah, maksudnya gini, orang yang melakukan sumpah palsu, maka mendatangkan keburukan. Keburukannya adalah yang benar dianggap salah. Yang salah dianggap benar. Yang mempunyai hak diambil haknya. Yang tidak berhak diberikan hak. Maka ini menimbulkan kerusakan. Oleh karenanya Rasulullah SAW yang asalnya bersandar, kemudian beliau duduk. Dan kata beliau, termasuk dosa besar adalah sumpah palsu. Kenapa? Karena sumpah palsu mendatangkan keburukan-keburukan yang banyak. Sebagaimana sudah saya sebutkan tadi. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Yang terdakwa jadi bebas. Yang saksi jadi terdakwa dan semisalnya. Yang melapor malah jadi terdakwa. Gara-gara sumpah palsu. Maka ini yang disebutkan oleh penulis tadi, besaran dan tingkat-tingkat dosa sesuai dengan kerusakan yang ditimbulkan darinya. Ya. Kenapa beliau asalnya bersandar kemudian beliau duduk? Untuk menegaskan bahwa termasuk dosa besar adalah qauluzzur, sumpah yang palsu. Karena sumpah palsu sangat besar dosanya. Kenapa? Karena diakibatkan dari sumpah palsu tersebut timbul keburukan-keburukan yang besar. Wallahu a'lam. Nah, itu kira-kira ibu-ibu yang bisa saya sampaikan kajian kali ini. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jika ada pertanyaan dipersilakan. Barakallahu fiik wa fiika barak. Wa fiiki barak. Oleh karena jarak yang jauh dari kota tempat tinggal dan bapak sudah meninggal, jadi belasan tahun tidak pernah bersilaturahim lagi dengan saudara bapak. Ingin sekali mengunjungi, tetapi masih belum punya dana banyak untuk berkunjung. Masih belum punya dana banyak untuk berkunjung ke sana. Apakah ini termasuk tidak menyambung rahim? Apakah menyambung silaturahim harus berkunjung dan bertatap muka? Maka jawabannya, menyambung silaturahim bukan hanya sekedar bertatap muka dan berkunjung. Tetapi menyambung silaturahim adalah seseorang menyambung hubungan dengan rahim-rahim yang ada. Meskipun tidak wajib harus bertatap muka dan berkunjung. Tetapi tentunya yang bertatap muka dan berkunjung lebih utama. Ya, lebih utama. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Jadi saya pesan kepada saudari yang bertanya, maka tetap hubungi bapaknya, pamannya, bibinya, telepon, ya, mungkin kirim hadiah, mungkin kirim uang dan semisalnya. Ini termasuk daripada menyambung hubungan rahim. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik. Bagaimana cara menasihati kakak saya yang laki-laki yang memperlakukan orang tua seperti baby sister, pengasuh anaknya. Namun orang tua saya tidak bisa menolak karena kakak saya tersebut sangat sering memberi uang, sehingga orang tua sungkan menolak. Jazakallahu khairan. Maka, wallahu a'lam, apabila yang dimaksud dengan orang tua jadi pembantu, pesuruh di rumah, maka ini sebuah kedurhakaan. Ya, kedurhakaan. Dan ini termasuk daripada tidak beradabnya seorang anak kepada kedua orang tua. Kecuali kalau orang tuanya yang memang dia ingin mengurus anak-anak atau cucu-cucunya. Anak-anak dari anaknya, cucu-cucunya. Maka ini dengan kesenangan. Tapi jangan sampai dijadikan sebagai pengurus. Apalagi disebutkan tadi baby sister yang mengurus, mengasuh anaknya. Ini tidak benar. Ini termasuk daripada kedurhakaan. Padahal yang paling patut dilakukan adalah ketika mereka sudah tua, maka kita semestinya yang mengurus mereka. Ya, bukan malah kita yang diurus oleh mereka. Tidak cukupkah orang tua kita mengurus kita tatkala kita kecil? Malah tatkala kita punya anak, malah kita suruh orang tua kita mengurus anak kita. Ini tidak benar. Ya, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiiki barak. Apa yang harus saya lakukan ketika ibu saya minta antar ke suatu acara bid'ah? Sudah saya jelaskan dengan lembut, namun beliau tetap bersikeras minta antar, ditambah marah-marah karena di rumah tersebut hanya ada saya saja. Bagaimana sikap saya, Ustaz? Haruskah tetap saya antar tapi saya tidak mau dianggap melakukan perkara bid'ah? Bagus pertanyaannya. Jelas dan rinci. Maka jawabannya, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan apapun terhadap seorang makhluk siapapun dalam perihal bermaksiat kepada sang khaliq. Perbuatan bid'ah adalah diharamkan dalam agama. Maka seseorang tidak boleh melakukannya. Dan juga tidak diperbolehkan mengantarkan orang yang ingin melakukan perbuatan bid'ah. Ya, diharamkan. Oleh karenanya, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, tidak diperbolehkan anak ini taat kepada ibunya. Dan dia tetap bersih tegang atau bersih kukuh. Ya, tetap istiqamah untuk memegang sunnah. Dan ingat cerita sahabat-sahabat dulu, yang mana bapak ya, atau ibunya tidak mau makan. Ibunya tidak mau makan kecuali kalau seandainya dia harus murtad, anaknya harus murtad, baru ibunya mau makan, maka anak tersebut tetap tidak mau makan. Itu kekokohan keimanan. Tapi tentunya menasehatinya dengan lembut, menolaknya dengan santun, kemudian menjelaskan dengan baik, dan bersabarlah, dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ibu dimudahkan untuk memahami agama Islam ini dengan baik dan benar. Barakallahu fiik wa fiik barak. Bolehkah seorang janda menolak pinangan seorang laki-laki yang saleh dikarenakan tidak disetujui oleh orang tua? Maka jawabannya boleh. Ya, boleh saja. Kalau seandainya orang tuanya menolak pinangan laki-laki tersebut disebabkan karena sebab syar'i. Contoh, sang laki-lakinya tidak taat agama. Sang laki-lakinya tidak berakhlak baik. Ya. Adapun sang laki-laki ini ditolak karena permasalahan duniawi, maka sang janda harus menjelaskan kepada laki-laki tersebut, ya, kepada orang tuanya, bahwa laki-laki ini baik agama dan akhlaknya, dan saya sudah setuju untuk dinikahi oleh si laki-laki tersebut. Maka dia harus berjuang demi cintanya. Ya, ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Apakah termasuk durhaka kepada kedua orang tua tatkala lama tidak berkunjung ke rumah mereka karena kesibukan bekerja dan hanya dapat berkomunikasi melalui telepon? Komunikasi melalui telepon sudah baik, tetapi lebih baik lagi berkunjung, ya, bertatap muka dengan mereka. Apalagi disebutkan di sini kesibukan kerja, ya. Maka seberapa sibuk kerja kita kok sampai tidak bisa berkunjung ke rumah orang tua? Nanti kalau seandainya orang tuanya sudah meninggal, baru tahu bagaimana rasanya tidak punya orang tua. Ya. Nah, ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Dan saya pernah berpesan di majelis ini sering bahkan. Saya katakan, berbakti kepada kedua orang tua dengan bertatap muka langsung kepada mereka, berinteraksi langsung dengan mereka, tidak sama dengan berbakti kepada orang tua yang tidak berinteraksi. Orang-orang yang tinggal di luar negeri bekerja, ya, kemudian dia mengirimkan uang hadiah kepada orang tuanya tidak sama dengan anak yang bersama-sama orang tuanya, hidup bersama, susah bersama, senang bersama, mengetahui kebiasaan orang tua mau makan ini dia tahu, orang tua sedang kesal dia tahu, bagaimana dia membuat orang tua dari kesal menjadi senang kembali, dari menangis menjadi tertawa, maka ini tidak sama dengan orang yang hanya sekedar telepon. Telepon pun kadang-kadang asal nyambung. Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam, apa kabar, baik. Kemudian lagi ngapain, lagi begini. Kemudian lagi makan apa, pertanyaan-pertanyaan basa-basi. Ya, bahkan kadang habis, habis pembicaraan. Apalagilah nih anak dipanderakan lah ya. Ya, nah, itu tidak akan pernah terjadi kalau hidup bersama. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, wallahu a'lam. Bagaimana jika seorang suami yang lebih mementingkan hutang istrinya daripada ibunya? Karena dia beralasan, karena hutang istri riba lebih penting. Dan sebab ini membuat ibunya marah dan tidak menegur suami lagi. Apa istri berdosa karena ini? Maka jawabannya, iya. Berdosa karena lebih mementingkan istri dibandingkan ibu, ya. Meskipun hutang riba wajib dibayar, tetapi perhatikan. Nih, kadang-kadang pertanyaan seperti ini pertanyaan yang mencari prioritas. Ya, mana lebih utama dibandingkan antara ini dan itu? Maka jawabannya dua-duanya bisa dilaksanakan. Bayar hutang istri bisa dilaksanakan. Dan berbakti kepada ibu juga bisa dilaksanakan. Tidak timpang sebelah, bisa dua-duanya dikerjakan. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tetap baktilah kepada ibu. Semoga dengan bakti kepada ibu tersebut, maka dimudahkan seseorang untuk membayar hutangnya dan hutang istrinya. Wallahu a'lam. Kalau ditanya apakah istri berdosa karena ini? Iya, kalau sang istri membiarkan dia berdosa. Karena membiarkan suaminya jadi durhaka kepada ibunya, jadi jauh dari ibunya. Ya, wallahu alam. Apakah termasuk ghibah jika seseorang menyebut ciri-ciri orang lain dalam bercerita tanpa menyebut nama orang lain tersebut? Barakallahu fiik. Tergantung ciri-cirinya jelas tidak? Kalau ciri-cirinya jelas, itu nah, nang dihiga rumah ustad tu nah. Ya, jelas itu. Siapa lagi dihiga rumah ulun? Ya. Tidak ada kecuali fulan-fulan dan fulan. Enggak ada lagi. Kalau ciri-cirinya jelas termasuk ghibah. Ya. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah, wallahu a'lam. Bagaimana hukum membeli lalu memakai kosmetik langsung dari Korea? Jazakallahu khairan. Hukum membeli lalu memakai kosmetik langsung. Jadi pian ke Korea, nungkar di situ, pakai langsung di situ kah pertanyaannya? Atau kayak apa pertanyaannya? Maksudnya mungkin dia membeli kosmetiknya di Korea, kemudian makainya mungkin di Banjar lah. Kada langsung di Korea loh. Yang ditanyakan bukan tempatnya. Mungkin ditanyakan adalah kosmetiknya. Maka jawabannya, asal hukum kosmetik halal. Selama tidak ada yang menunjukkan bahwa di dalam kosmetik tersebut ada bahan yang haram. Nah, apabila ada tersebut bahan yang haram, walau syubhat, maksudnya, walau hanya isu dan desas-desus, lebih baik dijauhi. Kenapa? Karena Korea bukan negara muslim. Paham ini, Bu? Ya, wallahu a'lam. Dulu saya pernah kerja di sebuah perusahaan dan saya pernah melakukan. Nah, ini kalau sudah ada kata dulu pasti cerita nih. Ya. Kita lihat coba apa pertanyaannya. Dulu saya pernah kerja di sebuah perusahaan dan saya pernah melakukan penyelewengan di keuangan, kasarnya mencuri uang perusahaan. Hal ini sangat-sangat membebani kehidupan saya. Selalu merasa tidak tenang. Owner perusahaan ini sekarang sudah meninggal, tapi anak beliau masih ada sebelum meninggal. Pernah saya saya untuk mengakui semua perbuatan saya dan hal ini saya konsultasikan pada suami, tapi suami melarang karena kata suami kalau dapat membawa dampak pada saudara saya yang akrab berteman dengan keluarga beliau yang mau saya tanyakan. Baru pertanyaannya ini. Bagaimana saya menghapus dosa-dosa ini? Ya, itu pertanyaannya. Pertanyaan tidak perlu cerita sebenarnya, Ibu. Ya, jadi pertanyaannya, bagaimana saya menghapus dosa kezaliman terhadap orang lain yang hartanya pernah saya ambil? Selesai. Tidak perlu pakai dulu, kemudian orang tua saya, suami saya marah, nanti adik saya, enggak perlu. Ya, saya sudah sering menjelaskan, adab bertanya, sebutkan pertanyaan tanpa cerita. Jawabannya adalah, maka harus minta halal kepada orang tersebut. Ya, harus minta halal kepada orang tersebut. Karena disebutkan di sini meninggal, maka minta halal kepada keluarga atau ahli waris orang tersebut. Kalau tidak bisa, maka banyak-banyak beristighfar untuk orang tersebut, memintakan ampun untuk orang tersebut. Dan yang kedua, yaitu menyebutkan kebaikan-kebaikan orang tersebut di hadapan orang lain. Semoga Allah, bahasa Arabnya, semoga dia nanti di akhirat mau memaafkan kita. Nah, demikian, wallahu alam. Nah, ini sama nih, pertanyaan juga nih ya. Bismillah, kalau kertasnya besar-besar itu pasti pertanyaannya gede, panjang. Barakallahu fiik wa fiik. Afwan bertanya di luar tema. Suami teman saya. Ya. Teman saya punya suami. Ya, gitu ya. Enggak mau menyentuh istrinya. Mereka sudah lama menikah, sudah punya 4 anak. Dari pertama menikah mencium istrinya saja tidak mau. Merangsang atau memberi semangat untuk bisa berhubungan duluan tidak mau. Maunya dikerjain dan hanya menunggu dari istri. Sekarang istrinya juga sudah enggak mau memulai. Sehingga berbulan-bulan tidak berhubungan badan. Istri tidak pernah lagi disentuh, komunikasi masih baik. Dicoba dirayu pun sama sekali suami tidak merespon. Pertanyaannya, apa istri berdosa kalau tidak memulai? Ada ngilendak minum dulu. Ya, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, ini juga pertanyaan panjang dan bisa dipendekkan. Ya, apakah istri berdosa kalau seandainya tidak melayani suami karena suami tidak mau menggauli dan tidak mau mencumbu istrinya? Selesai. Ya. Tidak mau dicium, tidak mau. Ini enggak perlu disebutkan. Ya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Baik, jawabannya adalah maka dua-duanya melakukan kekeliruan. Terutama sang suami. Kenapa? Karena sang suami adalah kepala rumah tangga, dia yang semestinya lebih agresif untuk melakukan hubungan badan. Adapun seorang istri, tugasnya hanya melayani. Kapan sang istri diajak bergaul oleh suaminya, maka dia wajib untuk melayani suaminya. Ya, makanya saya katakan dua-duanya bertanggung jawab atas kelakuannya. Dan dia dianggap berdosa. Tetapi yang lebih berdosa lagi adalah seorang suami, karena asal hukumnya suamilah yang lebih semestinya agresif dibandingkan istrinya. Ya. Dan ini adalah termasuk daripada dosa di dalam hubungan rumah tangga. Karena salah satu tujuan dari berumah tangga adalah merasakan kelezatan antara suami dan istri dalam hubungan di atas ranjang. Ini salah satu tujuan utama, melampiaskan syahwat. Maka saya berpesan kepada istri yang bertanya, ya, sebutkan kepada teman saya tadi. Karena tadi kan suami teman saya. Sebutkan kepada teman sayanya tadi, ya, istri yang merupakan istri dari suami teman saya tadi. Mengalihnya lah. Pokoknya sebutkan kepada beliau bahwa ya dijelaskan kepada suami hubungan seperti ini diharamkan. Kenapa? Karena salah satu tujuan dari menikah adalah merasakan kelezatan di antara suami istri. Bisa melampiaskan syahwat yang dibuat oleh Allah secara tabiat kepada diri manusia laki-laki dan perempuan. Dan apabila terbukti seperti ini berlanjut kepada 4 bulan lebih, maka disebut hukum ila. Kalau sudah hukum ila berlaku, maka batasannya cuma 4 bulan. Kalau sudah 4 bulan lebih, maka antara dua. Imma dipisah atau disatukan. Ya, disatukan dengan syarat harus berhubungan badan. Dan ini sering. Ya, seperti yang sudah saya sering sebut sebagai jargon-jargon serumah tapi tidak sekamar. Ya. Ini hati-hati Bapak Ibu Saudara, ibu-ibu saudari, saudari muslim yang dimuliakan oleh Allah. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Bagaimana jika orang tua berbeda paham dengan anak mengenai pekerjaan halal dan haram? Agar orang tua sudah meninggalkan, sadar meninggalkan yang haram. Maka jawabannya yang pertama adalah tidak ada syubhat antara halal haram. Yang halal tetap halal jelas, yang haram tetap haram jelas. Al halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mustabihat. Yang halal jelas, yang haram jelas, yang di antara keduanya adalah yang syubhat. Yang syubhat dijauhi. Famanittaqash syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdhih. Siapa yang menjauhi syubhat, dia sudah menyelamatkan agama dan wibawanya, harkat martabatnya. Maka ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, mohon didengarkan. Ya. Mohon didengarkan, jangan ada yang berbicara. Maka perhatikan, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala orang tuanya menyuruh kepada yang haram atau kepada yang syubhat dalam pekerjaannya, maka sang anak tidak boleh taat, bukan tidak wajib, tidak boleh, haram taat kepada ibunya atau orang tuanya. Lalu bagaimana agar orang tua sadar? Jelaskan bahwa ini pekerjaan haram atau ini pekerjaan syubhat. Dan pekerjaan haram berdampak ancamannya seperti ini di dunia dan di akhirat. Pekerjaan syubhat ancaman seperti ini di dunia dan di akhirat. Sebutkan dengan dalil-dalilnya. Ya. Yang kedua yaitu, dan sebelum yang pertama, kerjakan yang kedua yaitu berdoa kepada Allah agar dimudahkan hati orang tua menerima anaknya bekerja dengan pekerjaan yang halal. Wallahu a'lam. Bagaimana mengatasi orang tua yang pemarah tidak bisa salah sedikit, dan apakah ada kaitannya hal ini, murka orang tua adalah murka Allah juga? Apakah dalam hal ini mendapat uzur? Maka jawabannya tidak dapat uzur. Dalam artian sang anak terus berusaha agar tidak membuat orang tuanya marah. Tetapi jika orang tuanya marah dalam keadaan orang tuanya yang keliru, maka sang anak harus bersabar dan dia tidak mendapatkan dosa. Kalau orang tuanya yang keliru, terutama keliru dalam perihal syariat, maka sang anak harus sabar dan sang anak tidak mendapatkan dosa. Karena yang keliru di sini adalah orang tuanya. Wallahu a'lam. Kami terkadang ingin melakukan sholat malam bersama suami, tapi ketika dibangunkan suami minta hal lain dalam tanda kutip. Hingga waktu subuh. Bolehkah bangun sendiri saja? Maka harus ditaktiki, Bu. Ya. Sekarang perhatikan, kita banding sholat malam, mana yang lebih utama, sholat malam atau melayani suami? Maka jawabannya adalah melayani suami. Karena melayani suami lebih wajib. Apalagi ada sebagian laki-laki kebiasaannya itu suka berhubungan badan ketika sesudah tidur atau di tengah-tengah tidur. Ya, menurut dia itu lebih nikmat mungkin. Maka sang istri wajib melayani suaminya. Maka dalam hal ini tidak ada perbedaan, tidak ada pertentangan antara keduanya. Sang istri bangun, membangunkan suaminya ya untuk sholat malam. Bangun. Ternyata ketika bangun, maka suaminya bangun bukan untuk sholat malam, bangun untuk dalam tanda kutip hal lain. Maka layani dia sebagai seorang istri. Itu pun dianggap sebagai ibadah malam. Ya, iya itu ibadah. Rasulullah SAW bersabda, "Wa fi budhi ahadikum shadaqah." Dan di dalam gaulan kalian di atas ranjang adalah sedekah. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Dan disitulah letaknya beruntungnya seorang perempuan yang sudah menikah. Coba perempuan yang masih jomblo. Dia tidak bisa melaksanakan ibadah malam. Ya. Wallahu a'lam. Dan saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya mulia. Semoga jamaah perempuan saya yang mengaji di sini, yang masih jomblo, dimudahkan jodohnya oleh Allah. Secepatnya mendapat laki yang saleh dunia akhirat. Banyak yang amin binanya. Barakallahu fikum wa fik. Apa yang harus saya lakukan jika ipar saudara diri suami beserta istrinya nginap di rumah sedangkan suami paginya bekerja? Mohon solusinya. Maka jawabannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alhamu al-maut. Artinya, saudara suami laki-laki, baik itu kakaknya, adiknya, bahkan disebutkan oleh para ulama, bapaknya, berarti bapak mertua. Ya, paman suami, maka ini adalah kebinasaan. Maka, karena di sini saudara suami, ipar punya istri, maka ini lebih ringan. Tetapi, sang istri harus jaga aurat di hadapan ipar. Tetapi bagaimanapun, ini berbahaya. Apalagi kalau seandainya istri ipar tersebut keluar rumah. Maka jangan diperbolehkan untuk berdua-duaan dengan istri. Ya, karena ipar berbahaya. Wallahu a'lam. Dan di sini terdapat pelajaran, Bu. Perhatikan pelajarannya baik-baik. Semakin seseorang menganggap dia tidak bisa atau jauh dari dosa, semakin syaitan di situ akan masuk dalam dirinya. Oh, enggak mungkin. Aku ikhlas. Semakin dia ngatakan seperti itu, dia sebenarnya sedang tidak ikhlas. Hati-hati. Alhamu al-maut. Ipar suami kematian. Padahal seorang mungkin berkata, mana mungkin kakakku bergairah terhadap istriku. Adingku bergairah terhadap istriku. Tetapi disitulah semakin ketidakmustahilan berbuat maksiat, semakin syaitan akan memberikan masukan untuk berbuat maksiat. Dan disitulah kejinya syaitan. Wallahu'alam. Barakallahu fiik wa fiik. Jika ada seorang ibu yang tertinggal sendirian, kedatangan tamu dari jauh menginap, sedangkan tamu tersebut bukan mahram, tolong solusinya. Maka jika ada seorang ibu yang tinggal sendirian, maksudnya mungkin perempuan ya, maka jawabannya, jika dia kedatangan tamu laki-laki, diharamkan untuk masuk rumahnya. Kalau seandainya tamunya dari jauh, maka kita katakan, mohon maaf, di sini tidak ada laki-laki, jadi saya tidak bisa memberikan inapan. Mau dari jauh, mau dari luar dunia, bukan urusan ibu. Ya, wallahu'alam. Bagaimana menasihati orang anak yang diberi tugas untuk menolak menjadi petugas kesehatan dalam rangka dalam rangka acara bid'ah. Saya ganti biar tidak menjadi polemik di masyarakat ya. Maka jawabannya diharamkan di dalam agama Islam. Karena tidak boleh seseorang berpartisipasi di dalam perkara-perkara bid'ah. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik. Apakah durhaka dengan orang tua jika si anak menjadi mu'alaf? Karena anak keluar dari agama orang tuanya. Bagaimana seharusnya sikap anak yang mu'alaf tersebut terhadap orang tuanya yang tidak menerimanya lagi? Maka jawabannya tidak durhaka, bahkan ini termasuk amal saleh. Ya, tidak durhaka. Meskipun orang tuanya maki-makinya durhaka kepadanya, tidak. Ataupun marah kepadanya, tidak. Ini tidak dianggap durhaka. Bahkan itu termasuk amal saleh. Dan kita katakan kepada yang baru mu'alaf ini, semua dosa yang telah dia lakukan dahulu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam ta'lam annal Islam yahdimu ma qabla. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Islam menghapuskan dosa sebelumnya? Ya. Bagaimana seharusnya sikap anak yang mu'alaf terhadap orang tuanya yang tidak menerimanya lagi? Maka tetap hubungi dengan baik. Ya, dan berdoa kepada Allah agar dibukakan hati orang tua untuk menerima Islam. Dan tetap berhubungan dengan baik, kasih hadiah meskipun tidak menerimanya lagi. Kemudian memberikan pelayanan yang baik, membantunya tatkala diperlukan dan semisalnya. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik. Bolehkah menonton bioskop tapi berdua suami? Gasan apa? Menonton bioskop haram hukumnya. Dari sisi, beberapa sisi. Satu, yang pertama ikhtilat, tercampurnya laki-laki dan perempuan. Meskipun bersama suami. Ya? Misalkan di sini suami, sini istrinya. Di sini perempuan lain, suaminya menggandeng lain. Kenapa? Apa pian? Ya. Nih, ya tuh, yang kedua baik kalau yang kedua bahayanya apa sisi dosanya adalah atau sisi haramnya adalah karena menonton film di dalamnya ada musik. Yang ketiga, karena melihat laki-laki dan melihat perempuan yang diharamkan. Padahal tidak boleh memandangkan kepada laki-laki yang diharamkan, tidak boleh memandangkan kepada laki-laki pada perempuan yang diharamkan. Yang keempat, karena menonton cerita dusta. Dia cerita dusta. Ya. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Maka tidak diperbolehkan, diharamkan. Dan seseorang tidak diperbolehkan untuk mendekati tempat-tempat itu. Ya, tempat-tempat tersebut. Saya kadang-kadang heran. Pernah suatu ketika saya di sebuah mall lewat lewat 21 gitu. Ya, bioskop 21. Kemudian saya lihat ada yang berjilbab lebar, bahkan ada yang cadaran. Mudah-mudahan lain jamaah ulun. Ya ini kalau seandainya dia sampai nonton bioskop maka harus dinasihati dan harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang bisa saya sampaikan ibu-ibu. Mohon maaf waktunya lewat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.